Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa berkumpul bertemu di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah dan kebaikan kepada kita semuanya melalui majelis ta'lim kita ini. Amin. Hadirin yang mulakan, kita lanjutkan membaca kitab Lamudur. Terakhir sampai nomor berapa, Mas? Ada yang tahu? Nomor berapa? 268. Ya, 268. Qala Ayyub rahimahullahu ta'ala, inni ukhbirtu bimautir rajuli min ahli sunnah wa ka'anni afqadu ba'da a'da'i. Berkata Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala, inni ukhbirtu, suatu hari aku diberikan kabar tentang matinya seseorang dari kalangan ahli sunnah. Maka aku merasakan seakan-akan hilang salah satu anggota tubuhku. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cinta kasih di antara kita, sayang menyayangi di antara kita, hormat menghormati di antara kita adalah seperti jasad yang satu. Matsalul mu'minina fi tawadihim wa taruhumihim wa ta'atufihim kamathal jasidil wahid idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bisahri wal huma. Perumpamaan orang-orang yang beriman satu dengan yang lain adalah dalam hal kasih sayang mereka adalah seperti halnya satu badan. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka tubuh yang lainnya akan merasakan demam, panas, gerges, pusing, susah tidur, dan yang lainnya. Misal mamanya penyakit yang sekarang ini lagi di mana-mana ya batuk pilek atau ispa, infeksi pernafasan bagian atas. Kadangkala menyebabkan demam. Karena terdapat luka di tenggorokan kita, tubuh ini merespon agar kita mengobatinya panas. Coba kalau tubuh kita tidak pernah panas, ada penyakit di tubuh kita, enggak pernah kita berpikir berobat, panas biora. Tetapi karena Allah berikan kepada kita hal yang masya Allah, badan ini merespon, tidak bisa tidur, karena penyakit itu. Akhirnya kita berobat, kita tahu kita sedang sakit. Begitulah penggambaran kaum mukminin yang satu dengan kaum mukminin yang lain merasakan penderitaan saudara-saudara kita. Nah, beliau mengatakan apabila terdengar berita adanya seorang ahlu sunnah ikhwan kita meninggal dunia, maka kita merasakannya. Kita merasakan hilangnya salah satu di antara anggota tubuh kita. Maka kita segera mendoakannya, memohonkan ampunan untuknya. Rasa sayang kita kepada saudara kita yang sudah meninggal tidak terhenti. Tetap kita menyayanginya. Segera kita mendoakan. Bentuk sayang kita kepada saudara yang sudah meninggal adalah dengan mendoakannya. Mendoakannya. Mendoakan rahmah, mendoakan maghfirah untuknya. Allahumma ighfir lahu wa Allahumma arhamhu. Allahumma ighfir lahu wa Allahumma arhamhu. Kita mendoakan kebaikan untuknya. Apalagi masih family kita. Masih orang tua kita, ingat orang tua kita. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Doakan. Kerinduan itu diwujudkan dengan doa. Karena kita merasakan bahwa dia adalah bagian dari kita. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Pada bait berikutnya berkata al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Idza ra'aita rajulan min ahli sunnati faka'an idza ra'aitu rajulan. Apabila aku melihat seseorang dari kalangan ahli sunnah, faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka seakan-akan aku melihat seseorang di antara sahabat-sahabat Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu berupa sunnah kepada para sahabat. Nah, kalau kita mendapati ada di zaman sekarang ini orang yang komitmen berpegang teguh tamassuk bisunnah, mengamalkan sunnah, mengerjakan sunnah, mengajarkan sunnah, membacakan sunnah Nabi, maka seakan-akan dia seperti sahabat Nabi alaihi salatu wasalam dari sisi mengajarkan yang sunnah, mengamalkannya sunnah, mendakwahkan yang sunnah. Yang dimaukan di sini adalah kaum muslimin sesuai dengan judul bab, ketinggian derajatnya ahli sunnah. Sampai pun ahli sunnah yang ada di zaman kita sekarang ini, beliau mendudukan mereka-mereka ini seperti halnya para sahabat Nabi. Tentunya jauh kedudukannya, cuman keutamaan, kehormatan. Aku melihat salah seorang di antara ahli sunnah, dia membacakan sunnah, mengajarkan sunnah, dan dia mengamalkannya. Nampak dari tubuh dia, orang yang tamasuk dengan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, maka seakan-akan aku melihat sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Dari sisi kehormatan, kemuliaan, kewibawaan, orang itu mulia dikarenakan mengikuti sunnah. Adapun dari sisi pahala, ya tentunya tidak. Dari sisi pahala tentunya para sahabat lebih besar daripada orang-orang yang ada di zaman kita sekarang ini. Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, huwa alladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaban ma adraka mudda ahadihim wa la nasifahu. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Jangan kalian mencela sahabat-sahabat. Demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, Kalau ada seorang di antara kalian yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, sungguh tidak akan mungkin bisa menandingi atau menyatarai sedekahnya para sahabat. Satu mudnya sedekahnya mereka, atau bahkan setengah mudnya pun tidak. Keutamaan para sahabat tidak akan mungkin bisa diraih, apalagi dilampaui oleh kaum yang setelahnya. Nabi memutlakkan kalimat itu dalam hadis khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Hadirin makan rahimani warung jami'an. Namun ahlus sunnah yang ada di zaman sekarang ini, ketika mereka betul-betul mengamalkan sunnah, seakan-akan sebagaimana para sahabat dulu mereka mempelajari sunnah langsung dari Nabi dan mereka mengamalkannya. Ini menunjukkan keutamaan dan keunggulan bagi mereka-mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah. Qala al-Imam al-Hasan al-Barbahari, al-Imam al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, idza ra'aita ar-rajula radi at-tariqi wal-madhhabi fasiqan fajiran sahibu ma'asi zaliman wa huwa min ahli sunnati fashabhu wajlis ma'ahu فإنه ليس تدرك معصيته. Berkata Imam Hasan Basri, Al-Hasan Al-Barbahari, apabila engkau melihat, lihat antum di sini sebelum saya terjemahkan, kalimat ini harus dicermati. Kalimat ini harus dicermati. Fahami betul apa ini maukan. Jangan salah faham. Ini berbahaya. Kalau sampai salah faham, berbahaya. Karena itu ditaklik oleh Syekh Jamal Al-Furaihan rahimahullah ta'ala. Anum perhatikan dulu, dengarkan sedengar sama yang ngantuk, tangi disipak. Ya, mbok nanti salah paham. Belum mengatakan, apabila engkau melihat adanya seseorang yang jelek, radi itu jelek, yang buruk, at-tariq jalannya, wal madhabnya jelek, fasiqan dia pelaku dosa, fajiran pelaku dosa, fasik lagi fajir, sahibu ma'asi pelaku kemaksiatan. Engkau melihat orang yang seperti itu, pelaku kemaksiatan, dia fasik, dia ahli maksiat, dia fujar, ya, jelek akhlaknya, zaliman, dia juga zalim. Tetapi dia min ahli sunnah. Tetapi dia dari kalangan ahli sunnah. Fashabhu. Maka hendaknya engkau tetap bergaul dengannya. Fashabhu, silakan engkau bersahabat dengannya. Wajlis ma'ahu, dan silakan engkau bermajlis dengannya. Kenapa demikian? Fa innahu laisa tadruka ma'siyatuhu, dikarenakan kemaksiatannya tidak membahayakanmu. Ini kalimatnya Imam Al-Hasan Al-Barbahari. Jangan salah faham. Kalau salah faham, antum akan meremehkan dosa. Sing penting ahli sunnah, dosa ora apa-apa. Ini kesalahan total. Yang penting ahli sunnah, dosa ndak apa-apa. Kita diperintahkan, dipersilakan bergaul sama mereka, selama mereka ahli sunnah. Kalau dilihat dari sisi, lebih bahaya mana antara ahlul bid'ah dengan ahlul maksiat ya tentunya ahli bid'ah lebih berbahaya daripada ahli maksiat. Ahli maksiatnya ini ahli sunnah, salafi dia, tapi dia melakukan kemaksiatan. Kalau si B dia ahli bid'ah, pelaku kebidahan. Maka mana yang kamu pilih kalau hendak kamu menjadikannya sebagai teman? Pilihlah ahli sunnah, walaupun dia pelaku kemaksiatan, fasik, fajir. Kenapa? Karena ahli bid'ah lebih berbahaya daripada ahli maksiat. Kalau dilihat dari sisi itu, iya. Tapi kalau dilihat dari sisi yang salah paham, ini bahaya. Bahayanya akan meremehkan apa? Dosa, enggak apa-apa dosa. Selama ahli sunnah. Atau ucapan Al-Barbari ini memberikan pengertian, ahli sunnah itu enggak selalu semuanya taat ibadah. Ahli sunnah ada yang juga maksiat. Nah, saya itu termasuk ahli sunnah yang maksiat itu. Jadi enggak apa-apa, saya juga ahli sunnah. Enggak apa-apa bergaul sama saya, kata Imam Al-Barbahari, enggak apa-apa. Saya ahli sunnah bukan bid'ah, walaupun banyak maksiate. Malah menjadikan senjata untuk memaklumkan diri sendiri. Ya dimaklumilah, yang penting saya kan ahli sunnah. Walaupun saya berbohong, walaupun saya mencuri, walaupun saya banyak masalah dengan ikhwan dalam kerjasama, walaupun saya ini dan itu, ting kepanak temen di ngomong, itu salah itu. Ya jadilah ahlu sunnah yang taat, yang jauh dari maksiat, jauh dari dosa, jauh dari kabair, dan jauh dari bid'ah. Gitu, bisa dipahami? Disebutkan keterangan al-Imam Jamal, Syekh Jamal Al-Farihan, beliau mengatakan, "Idza kanatil mukhalatatu biniyati da'wati, apabila berhubungan dengannya siapa? Dengan ahlu sunnah yang banyak dosanya tadi, dalam rangka untuk mendakwainya, untuk menasihatinya. Wa amina ala nafsi syarr wal fitnah fid din, dan kau merasa aman, engkau orang yang kuat agamamu, kuat manhajmu, dan engkau merasakan aman dari fitnahnya orang tersebut. Wa kana amiran nahiyan, dan dia adalah orang yang kuat dalam memerintahkan kepada sunnah dan melarang dari kemaksiatan. Wala yardha walitabi', dan dia bukan orang yang juga ridha dengan kemaksiatan apalagi mengikutinya. Fahadha ladhi yuhmal 'alaihi kalam al-Imam Al-Barbahari, inilah makna yang dimaukan, inilah makna yang difahami dari kalimatnya al-Imam Al-Barbahari. Itu perhatikan di sini. Ahlu sunnah manusia biasa, tidak masum dari dosa, sehingga macam-macam. Ada ahlu sunnah yang taat, dia ibadahnya masya Allah, jauh dari dosa. Nah, orang ini yang baik orang ini. Ini kriteria yang pertama untuk kita jadikan sebagai teman. Apalagi dia punya ilmu dan dia orang yang saleh. Tidak nampak dari dia kemaksiatan yang zahir. Walaupun yang namanya orang jatuh pada maksiat, tapi enggak nampak. Oh, dia maksum dari dosa. Oh, tidak, yang namanya manusia biasa, Pak, enggak ada yang maksum. Maksum itu terjaga dari dosa, tidak pernah dosa, itu hanya Nabi. Dalam perkara penyampaian risalah, maksum beliau, tidak pernah salah. Adapun manusia biasa, ahlu sunnah dari zaman sahabat sampai sekarang ini sampai yaumul kiamah, manusia biasa. Tapi yang terlihat darinya ketaatannya, takwanya, solehnya, qiraatul Qur'annya, solatnya, ta'limnya, wah orang ini baik. Pernah terlihat dia melakukan maksiat terang-terangan? Enggak pernah. Masya Allah, itu ahlu sunnah. Kalau dia melakukan dosa, sembunyi-sembunyi karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Dia jatuh pada maksiat, tetapi dia menjaga betul. Jangan sampai dia nampak di depan orang lain hal itu. Karena beda. Hukum maksiat yang dilakukan dengan terang-terangan dengan maksiat yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi jauh berbeda. Kalau orang yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, terdapat di situ bentuk penentangan. Tidak ada lagi rasa takut. Bahkan dia tidak jijik dengan maksiat itu. Karena dia itu terang-terangan. Nabi mengatakan tidak diampuni dosanya. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku akan dimaafkan dosa-dosanya. Kecuali mereka-mereka yang terang-terangan melakukan maksiat. Nah, ahlus sunnah jauh dari itu. Tetapi ada juga, ya dia ahlus sunnah. Dia berpegang dengan Al-Quran wa sunnah, dengan pemahaman sahabat. Jauh dari syirik, jauh dari bid'ah. Dia anti dengan bid'ah, anti dengan syirik. Ahlus sunnah. Ta'lim, kokoh manhajnya. Tapi maksiat. Contoh maksiatnya apa? Dia masih menjalankan ribawiyah umpamanya. Dia masih menjalankan bisnis yang haram, MLM umpamanya. MLM tahu? Mulut lewat mulut. Atau dia masih melakukan dosa apa? Kemaksiatan itu tidak mengeluarkan orang dari ahli sunnah. Nah, kalau orang yang seperti ini bagaimana? Kita bergaul dengannya atau tidak? Ya dia salafi, Masya Allah kita akui. Tapi jangan maksiatnya akeh banget. Di rumahnya masih ada kotak ajaib. Apa kotak ajaib? TV itu kan kotak yang ajaib, itu bisa menayangkan macam-macam. Salafi tapi jantai sih seneng dangdutan. Dia ya sembunyi-sembunyi, cuman kadangkala mandan serus titik dari oh, kopi dangdut style. Ragu-ragu legendaris mungkin ya. Lagu-lagu Roma Irama. Ya salafi tapi jangan. Aduh. Dosa nih nampak. Mungkin masih merokok. Di depan ikhwan tau orang merokok. Ini jangan ambune breng-breng banget. Kewong jangan kasih merokok. Atau kadangkala sedang sendirian tangga ngerokok. Begitu ada yang datang, assalamualaikum, langsung dibuang. Dibuangin yang sandinya ya keton lah jan. Ya ikhwanuna salafi, tapi jan tasi ngerokok walaupun malu-malu. Tapi ya kan keton pak. Dari aromanya. Hadir makan, bagaimana kita dalam bersikap dengannya? Syekh Jamal menyebutkan, adapun ucapan Imam Hasan Basri tadi di atas, kita bergaul dengan ahli sunnah yang masih seperti itu kondisinya, kalau niatannya dalam rangka mendakwainya. Ingat niatannya ini, dia ahli sunnah salafi. Dilema, ditinggalna malah orang ngaji. Ditekani, bok aku katut kok, jadi seneng dangdut maning malah. Jenengan juga ex pemain dangdut, orjen tunggal malah. Mengkhawatirkan. Satu sisi dijauhi malah tidak talim sekalian. Didekati bahaya. Maka syaratnya yang pertama, kamu bergaul dengannya boleh. Selama mendakwainya, menasihatinya, mengingatkannya, menegur, menyapa, memerintahkan agar dia balik kepada ahlus sunnah dan kokoh di atas sunnah, meninggalkan kemaksiatannya. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua adalah wa amina ala nafsihi asyarra wal fitnah. Dia merasa aman dari fitnah dan godaan dan gangguan dari orang tersebut. Artinya kamu yang antum yang akan mendakwainya juga sudah memperisai dengan iman dan takwa yang kuat. Jangan malah pada ujungnya kamu jadi korbannya ikut-ikutan. Mendekati si fulan, masih ngerokok, padahal dia sudah taklim lama. Saya ingin mendekati dialah, ingin menasihati. Ya, monggo. Tiba-tiba setelah satu bulan bergaul dengannya, dia melu ngerokok ya. Walah, ketularan. Lalu bekasnya tukang ngerokok, orang baik. Begitu dicungi, rokok sebungkus, gatel. Bukan gatel apa-apa, kecut, jangan mengge. Nah, akhirnya berdua ngerokok sembunyi-sembunyi. Akhirnya ketahuan juga. Anaknya yang deleng cerita di mana-mana. Abiku ngerokok. Rokok apa? Disebutnya rokoknya terus. Anaknya kontuk rokok malah. Waduh. Bocah pondok pernah sidik untuk rokok. Nara mana? Aduh. Sing penting kan tesis salafi. Nah, syubhatnya itu. Sing penting tesis salafi. Kalau engkau mengkhawatirkan dirimu mendekati dia akan terbawa, maka enggak boleh. Biar dia sendiri. Jangan ada korban lain. Kalau ujung-ujungnya dia lepas dan meninggalkan dakwah ini, bisa jadi itu yang terbaik bagi dakwah ini. Karena Allah lah yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah tahu orang ini membahayakan dakwah. Bisa jadi dengan cara itu Allah memberikan ujian yang dia tidak berhasil menghadapinya. Dan dakwah kita selamat. Betul. Berapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan ditangkap orang itu. Karena ternyata narkoba juga. Walhamdulillah dakwah kita aman. Dia sudah lama tidak taklim dengan kita. Sudah tidak ada lagi jejak dengan kita. Cuman konon dulu pernah. 2 tahun yang lalu ngaji. Tapi karena kemaksiatannya dan pergaulannya, akhirnya dia ditangkap polisi pas lagi nyabu bareng. Mamanya. Aman dakwah kita dengan hilangnya dia. Tetapi kalau ada, dia masih mau taklim, ada upaya perbaikan, silakan diantara antum dengan 2 syarat tadi. Niatnya memperbaiki, bukan malah hanyut dengannya, dan kamu aman ya, memiliki iman, takwa yang kuat agar jangan terhanyut padanya. Wa kana amiran nahiyan la yardha wa li tabi'. Dia harus sebagai orang yang mendekati dalam rangka memerintah dan melarang. Bukan mendekati dalam rangka ingin mendapatkan kebaikan darinya. Pas kebetulan umamanya ikhwan ini Salafi ini ngaji lama dengan kita, orang kaya, tapi maksiatnya masih banyak. Kamu mendatanginya karena butuh dengannya, ya enggak boleh, Pak. Butuh pekerjaan, akhirnya kamu malah di bawah dia. Kamu tidak sebagai amiran wa nahiyan, mendekatinya bukan sebagai orang yang hendak memerintah dan melarang, tapi hendak mencari keberuntungan. Malah dimanfaatkan sama ikhwan ini yang kaya. Jadi melu aku baik. Jadi aku ndek batir. Batir nggo maksiat, Pak. Walaupun kamu jangan ikut maksiat saya, cuman nggo batir ben aku tesi salafi, ya aku ndek anak buah salafi. Sesekali dia mempertontonkan dosanya di depanmu, kamu diam saja. Karena bos. Kalau demikian adanya enggak boleh. Kamu harus tegas. Kerja ya kerja, tegas ya tegas. Antum akhi, Masya Allah, anak kerja sama antum. Tapi antum kok begini? Ini menyalih sunnah. Enggak boleh itu. Tinggalkan ini maksiat. Kalau Allah mengazabmu, kena kamu azab Allah. Kamu banyak ngomong tak pecat. Berapa apa pecatan ngono? Ngerjeki pirang-pirang iki. Jangan kita kalah dalam hal ini. Gitu. Kadang kalah karena takut dipecat. Weruh dosa. Jurna belah udurusanku. Itu lemah. Ya. Fahadal ladhi yuhmul alaih kalamul imam al-Barbahari. Dan inilah makna yang hendaknya dibawa ke sana. Bergaul dengan seorang salafi yang banyak maksiat itu riskan. Maka harus dua syarat itu ada. Yang pertama, berniat untuk menasehati. Kalau kamu sudah menasehati 2-3 kali, tetap saja pada maksiatnya, kamu cabut. Jauhi dia. Gak ada manfaatnya kamu mendekatinya. Mungkin ada orang yang keilmuannya lebih, nasihati dia, monggo kerso, saya sudah angkat tangan, saya sudah pernah ngomong, tapi saya tidak digubris, monggo jenengan. Wong dia saudara kita, satu manhaj, tapi maksiatnya banyak. Wah, kalau kamu sini, kalau ternyata memang berat dan sulit, ya tinggalkan. Tinggalkan dia dengan maksiatnya. Wala'iyadubillah. Karena maksiat itu akan menggerus manhajnya lambat laun. Dia akan bermudah-mudahan dalam perkara maksiat dan akan bermudah-mudahan dalam perkara kebid'ahan. Sehingga hilang nikmat salaf dari dirinya. Yang berikutnya, qala Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu ta'ala, inni la arju an yakuna ashabul hadithi khairun nas. Sunya aku berharap, aku berharap, memohon bahwasanya ashabul hadith adalah sebaik-baik manusia. Yukimu ahaduhum bibabi waqad kadaba anni fala syaa'a an yarji'a wa yaqul haddatsani Abu Bakr jami' hadithahu fa'al illa annahum la yukadzibun atau la yakdzibun. Berkata Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu ta'ala, aku berharap bahwasanya ashabul hadith adalah sebaik-baik manusia. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis, mencapai tingkat kebaikan karena faktor itu. Yuqimu ahaduhum bibabi wa qad kadaba anni. Seorang di antara mereka, dia berdiri di depan pintu rumahku, wa qad kadaba anni, dia telah menulis hadis, riwayat-riwayat dariku, dari Abu Bakar bin Ayyash. Falau sya'an yirji'a, kalau dia hendak pulang, wa yaqul, dan dia mengatakan, haddatsani Abu Bakrin, telah berkisah kepadaku, telah menyebutkan kepadaku, telah mengisahkan atau menyebutkan hadis kepadaku Abu Bakar bin Ayyash, jami' hadithi, semua hadithnya fa'al, silahkan. Illa, kecuali yang harus diperhatikan, jangan sampai berdusta. Hadirin sekalian, ucapan ini yang dimaukan dengannya adalah ahlul hadis, orang yang mulia. Kemuliaan ahlul hadis tidak bisa terkalahkan dengan jabatan, faktor lain. Mulia itu karena faktor banyak, Mas. Banyak yang karena harta mulia, karena keturunan mulia, karena jabatan mulia, karena kedudukan dalam sosialnya mulia. Mulia itu banyak faktor sebabnya. Karena ilmu mulia. Nah, kemuliaan yang didapati di sini dalam ucapan Abu Bakar bin Ayyash adalah kemuliaan karena orang tersebut belajar ilmu hadis, sehingga dia banyak tulisan tentang hadis, dia banyak mempelajari ilmu hadis, dia banyak menghafalkan ilmu hadis, dia membawa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendakwahkannya, mengajarkannya, dan dia sendiri mengamalkannya. Maka ini khairun nas, sebaik-baik manusia. Masya Allah, kehormatannya lebih tinggi daripada karena harta. Fulan kaya, kenapa? Karena orang kaya. Orang segan dengannya karena dia kaya. Orang tuanya dulu raja tanah, tanahnya di mana-mana. Anaknya pun sekarang kaya, dihormati di masyarakatnya. Tapi ini dengan ahlul hadis kalah jauh. Dia mulia di dunia, itu pun kalau baik harta semata. Kalau dia ahlul maksiat, jelek, Pak. Dia punya harta yang banyak, tapi jangan perliakunya dan buruk di masyarakat, hina juga. Tukang mabok, narkobais, senang dengan perempuan nakal. Kalau pulang bawa perempuan-perempuan yang nakal, bagi-bagi miras, narkoba dan hal yang haram, wong sugi jantingnya, elek banget. Ini hina, walaupun dia kaya. Atau seorang yang manajer, kedudukannya tinggi, tapi korupsi, hina. Ahlul hadis, karena dia membawa hadis Nabi, mulia di dunia dan mulia kelak di akhirat. Ini menunjukkan kemuliaannya ahlul hadis. Hadirin yang dimuliakan, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Dars yang ke poin yang ke-19 dalam kitab kita, Ar-rif'atu wan-najatu fi ta'allumi sunnati wa talabil hadis. Judul babnya, antum perhatikan, Ar-rif'atu, ketinggian derajat, ketinggian wibawa, ketinggian kehormatan dan kemuliaan, serta an-najatu, keselamatan, selamat di dunia dari syaitan, dari kesesatan, dan selamat kelak nanti di yaumil kiamah dari azab, selamat. Itu faktornya adalah ta'allumi sunnah, belajar tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan talabul hadis, mencari hadis, belajar ilmu hadis. Anda akan mulia, terhormat, dicintai orang, Anda wibawa karena Anda membawa ilmu sunnah. Pakaianmu menunjukkan keislamanmu. Jangan dianggap sepele memakai jubah, karena pakaian ini pakaian yang sudah masyhur, yang memakainya adalah muslimin. Dan orangnya orang yang mengikuti sunnah walaupun ahli bid'ah juga memakainya di bawah kita. Antum di masyarakat, walaupun bukan ustadz, tapi dengan pakaian yang seperti ini, orang simpatik denganmu. Asalkan adabmu baik, akhlakmu baik di masyarakat, segan orang melihat. Mau bicara denganmu, wah siki kewis beda. Biyan lo ya patirku, siki jan, masya Allah. Antum bibawa. Orang mau meluak sama kamu, mau gentroakan sama kamu, gak berani lagi. Karena apa? Tampilanmu sudah beda. Maka bekali diri dengan ilmu. Bok suatu saat kon ngimami. Monggo, Pak Ustadz ngimami. Wah, aku dusta deh. Aku kelaminnya tok lah. Jangan terjadi seperti itu. Bekali ilmu agar supaya engkau lebih berwibawa lagi. Wa kata kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Keselamatan juga ketika kita berada di atas sunnah. Syaitan membawa kita kepada apa? Dhalal. Membawa manusia, yukhriju minan nur ila dhulumat. Membawa manusia dari cahaya menuju kepada kegelapan. Cahaya itu adalah sunnah, kegelapan itu adalah bid'ah. Cahaya itu adalah taat, kegelapan itu adalah maksiat. Bagaimana kita selamat dari godaan syaitan? Tentunya belajar yang membawa kita kepada sunnah dan taat. Engkau akan selamat dari godaan syaitan yang terkutuk. Hakadha qaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga bab ini sangat indah. Ahlus sunnah orang yang mulia. Ahlul bid'ah orang yang rendah. Kenapa mereka rendah? Karena mereka dhalal, orang yang sesat. Orang yang sesat ma'asyaitan, bersama syaitan, terkutuk. Hah? Hina mereka karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemuliaan ketika seorang beriman kepada Allah. Kehinaan ketika orang itu menentang Allah. Sehingga janganlah kita sekali lagi mendudukan ahli sunnah setara dengan ahli bid'ah. Jangan. Ahli sunnah orang yang mulia, ahli bid'ah orang yang hina. Kita baca beberapa poin di dalam kitab kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Ada apa Nabi mengatakan kalimat ini? Apakah tiba-tiba Rasul mengatakan kalimat ini? Lagi duduk, tiba-tiba alaikum bisunnati, wajib kalian mengikuti sunnahku. Apa seperti itu hadis ini? Tidak. Hadis ini ada urutannya. Hadis ini panjang. Sering antum dengar, sering dibacakan dalam banyak majlis ta'lim. Hadis ini dari sahabat Iribad bin Sariyah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi mengisahkan kejadian perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Kesesatan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Nabi mengatakan, "Fainnahu mayyish minkum ba'di." Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, fasyara ikhtilafan katsira. Dia akan menjumpai, dia akan mendapati, dia akan melihat perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Apa nasihat Nabi? Di saat-saat seperti itu, Nabi memberitahukan, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang menjadi pemimpin para sahabat. Kenapa demikian? Karena apa? Inilah al-haq. Inilah yang menyelamatkanmu dari perpecahan yang menyimpangkan itu. Hakadu kaum muslimin, berpegang teguhlah dengan sunnahku. Gigit itu dengan gigi gerahamu kuat-kuat. Jangan kelepaskan. Ini jalan keselamatan. Ini yang hak. Yang lainnya itu batil. Karena itu Nabi setelah mengharuskan kita mengikuti sunnahnya beliau dan para khulafa rasyidin, maka Nabi mengingatkan kita dari jalan yang lain. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian, maknanya jauhi perkara baru dalam urusan agama. Karena semua perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua yang sesat itu dalam neraka. Artinya al-haq itu cuma satu. Selain al-haq ini, finnar. Al-haq wahidun la yata'addad. Kebenaran itu ada satu saja. Yaitu apa? Sunnahnya Nabi dan para khulafa rasyidin. Yang lainnya adalah muhdatsat. Muhdatsat itulah yang menyebabkan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Bid'ah ini, bid'ah itu. Ada bid'ah Syiah, ada bid'ah Khawarij, ada bid'ah Mu'tazilah, ada bid'ah Murji'ah, ada bid'ah Jabriyah. Hal-hal itulah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Untuk selamat dari itu semuanya, tidak ada teori lain, tidak ada cara lain kecuali mengikuti sunnah Nabi dan para khulafanya. Begitu ya kaum muslimin. Ini satu pembahasan. Pembahasan yang kedua, jangan pernah kita berpikir menggabungkan antara sunnah dan bid'ah. Karena Nabi tidak memerintahkan kita seperti itu. Dalam hadis ini, Nabi ketika mengatakan umat ini akan terpecah menjadi sekian banyak pecahan, bukan bagian, ikhtilafan kathiran, Nabi apakah memerintahkan kita satukan itu, tempatkan mereka dalam wadah yang satu? Tidak. Karena enggak mungkin bisa disatukan. Karena itu bukan menjadi sebuah perintah. Yang menjadi perintah ketika terjadi perpecahan seperti di negeri kita yang begitu banyak ini, maka wajib bagi kita masing-masing kembali kepada sunnah dan sunnahnya para khulafa rasyidin mahdiin dengan cara tinggalkan bid'ah. Itulah yang disebut dengan hablullah. Persatuan yang dimaukan dalam agama kita adalah persatuan yang dibangun di atas hablullah. Apa itu hablullah? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulaf rasyidil mahdiyin. Apa itu hablullah? Ma ana alaihil yawmu ashabi. Ajaranku dan ajaran para sahabat. Tidak ada perintah satukan itu semuanya. Jangan saling pecah-pecah. Tidak ada perintah, Pak. Karena itu ikhwanul muslimin tidak pernah sukses, akan gagal selalu. Di mana al-bid'ah tidak akan bersatu dengan al-bid'ah, apalagi bersatu dengan ahli sunnah. Ya, al-bid'ah bersatu dengan al-bid'ah? Tidak, karena mereka masing-masing punya bid'ah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu berbangga dengan yang mereka punyai. Kalau mereka bersatu dalam rangka kepentingan yang sama, melawan ahli sunnah. Tapi pada mereka berbeda. Mu'tazilah berbeda dengan Jahmiyah. Jahmiyah tidak mau sama dengan Jabriyah. Jabriyah lawannya Qadariyah. Terus begitu. Seperti itu terus. Antara mereka. Bersatu kalau kepentingannya sama. Untuk melawan dakwah salafiyah. Sehingga mereka muslimin dan jami'an. Bab ini menunjukkan kepada pentingnya kita untuk ta'alim sunnah. Belajar tentang sunnah. Bersatunya kita di atas sunnah. Manhaj kita di atas sunnah. Belajar ilmu hadis supaya kita bersatu di atas ilmu hadis yang ada penyimpangannya tobat. Kembali kepada yang benar. Yang menyimpang jauhi penyimpangan itu. Dan yang lainnya. Bersatulah di atas sunnah. Jangan kita mengikuti yang bid'ah. Karena pasti akan terjadi perpecahan. Begitu ya kaum muslimin rahimani. Wa rahimakumullahu jami'an. Bisa dimengerti? InsyaAllah kita lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang. Poin-poin yang berikutnya insyaAllah. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.